Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 7 Mei 2024, dibacakan Iska Novita. Tabrakan beruntun 4 mobil di Langsa akibatkan 1 balita meninggal. Warga diimbau waspada banjir sejumlah wilayah di Aceh Besar. 130 istri di Aceh Besar gugat cerai suami ke MS Janto, dominan faktor ekonomi dan selingkuh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, akibat tabrakan beruntun 4 mobil di Jalan Medan Banda Aceh Selasa 7 Mei 2024 pukul 3 waktu Indonesia Barat ini, bayi atau balita masih berusia 1 tahun meninggal dunia. Korban meninggal dunia Muhammad Kadafi usia 12 bulan, alamat Dusun Ling 6 Bukit Gayor, Desa Kampung Lama, Kabupaten Langkat, Sumut. Data sementara ada sejumlah korban lainnya yang mengalami luka berat akibat kecelakaan ini dilarikan ke RSUD Langsa. Insiden kecelakaan maut kembali terjadi di wilayah kota Langsa, tepatnya di Jalan Medan Banda Aceh, Selasa, 7 Mei 2024, menjelang waktu subuh pukul 3 waktu Indonesia Barat. Data dihimpun seraminews.com, kecelakaan tersebut melibatkan 4 mobil, persisnya terjadi di jalur lintas Sumatera, Gampung Alu 2. Syederalun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Bandar Sultan Iskandar Muda atau SIM, Blang Bintang, Aceh Besar, sudah mengingatkan warga untuk mewaspadai akan potensi hujan lebat yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Hal itu disebabkan aktifnya beberapa fenomena cuaca di wilayah barat Indonesia seperti MJO Fase 3, gelombang Kelvin, Shoreline, dan konvergensi. Kemudian juga disebabkan hangatnya suhu permukaan laut di wilayah Samudra Hindia bagian barat yang mengakibatkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan. Terkait hal itu, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengingatkan warga untuk tetap waspada. Sebab Aceh Besar termasuk daerah yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Syederalun, kasus istri menggugat cerai suami ke Mahkamah Syariah atau MS Janto, Aceh Besar, mengalami peningkatan pada tahun 2024. Tercatat, hanya dalam tempo 4 bulan atau sejak periode Januari hingga April 2024, MS Janto sudah menerima 130 perkara istri menggugat cerai suami. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis dibanding periode sebelumnya, yakni pada Januari-April 2023 yang hanya 63 perkara saja. Panitera Mahkamah Syariah Janto, Akmal, mengatakan, penyebab tingginya angka istri gugat cerai suami itu tidak lain dikarenakan faktor ekonomi, tidak menafkahi istri, dan beberapa faktor lainnya. Ia menerangkan untuk perkara cerai sendiri, baik cerai talak maupun cerai gugat banyak masuk. Alasan yang didalilkan dalam gugatan lebih kepada tanggung jawab pasangan, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Suami yang kurang bertanggung jawab, kurangnya kepedulian dan perhatian terhadap pasangan, sehingga berakibat pada perselingkuhan. Syederalun, satu unit dapur tempat pengelolaan batu bata di Desa Lam Ujung, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, ludes terbakar. Selasa, 7 Mei 2024, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil mengatakan belum diketahui penyebab kebakaran dan sudah dalam penanganan pihak berwajib. Informasi kebakaran diketahui dari laporan masyarakat setempat. Kondisi bangunan yang berkonstruksi kayu membuat api dengan cepat menjalar. Tempat pengolahan batu bata tersebut diketahui milik Hanafiyah warga Berawi, Kota Banda Aceh, dan selama ini disewakan kepada Sudirman. Ia mengatakan setelah menerima informasi tersebut, petugas langsung bergerak menuju ke lokasi untuk upaya pemadaman. Proses pemadaman selesai dilakukan oleh petugas pada pukul 10.33 waktu Indonesia Barat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk desa diperhatikan agar tepat sasaran. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin saat menghadiri acara CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2024 di The Westin Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 7 Mei 2024. Wapres berharap target penerima CSR harus benar-benar diperhatikan agar tepat dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Wapres RI juga mengapresiasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Desa Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, dan aktor penggerak lokal lainnya yang terus berkomitmen dalam program CSR. Ia menilai upaya ini telah membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Syedaralun, warga Gaza menyebut militer Israel telah meluncurkan serangan udara di Rafah beberapa jam setelah mereka memerintahkan warga mengungsi pada Senin 6 Mei 2024. Kekhawatiran telah meningkat akan terjadinya serangan besar-besaran oleh Israel di Gaza Selatan tersebut. Kota Rafah telah menjadi tempat berlindung bagi jutaan pengungsi dari wilayah lain di Gaza yang menghindari serangan Israel. Belum ada komentar langsung dari Israel mengenai serangan terbaru ke Rafah kali ini. Sebelumnya, Israel dilaporkan telah memerintahkan warga melalui pesan singkat, telepon, dan selebaran dalam bahasa Arab untuk pindah ke tempat yang disebut sebagai zona kemanusiaan yang diperluas. Beberapa keluarga Palestina pun kemudian mulai mengungsi di bawah guyuran hujan musim semi yang dingin. Beberapa membawa anak-anak dan barang-barang mereka di atas gerobak keledai. Sementara yang lain pergi dengan menggunakan mobil pick-up atau berjalan kaki melewati jalanan berlumpur. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 7 Mei 2024. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.